bagaikan tak percaya perubahanmu dalam manis cinta rasa empedu. Seribu tahun janji kau lafazkan, hancur berkecai cuma semalaman. Tak berdaya kena kelawan kaca yang kau sangka intan, aku kau tinggalkan. Biarpun kau ku jaga bagai bulan dan bintang ku bermadu dengan bintang, sudah kasihku keasingan belum pulang. Hingga aku terbuang di hatimu melihat kau memadu kasih baru. Tiada dendam di hatiku terhadapmu. Keasikan dengan harta pasti hancur dengan kuasa. Keibuan para sanggupa akan luntur masanya. Jangan nanti engkau sesali harta rupa tiada lagi. Kasih cinta tanpa syukuri jauhar cintaku warisan ujang.